Hello everyone dan welcome to the Living Savior Share Life Podcast di episode yang ketiga ya kan. It's really amazing kita masuk ke episode yang ketiga. Dan seperti yang aku bilang, beberapa episode ini aku akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di Sydney ya kan. Yang di Sydney, waktu aku sebulan di Sydney. Oke, episode yang kedua kita belajar mengenai kita melekat. Aku ingin kita melekat, aku encourage kita melekat, oke. Itu secara spiritual ya kan, kita melekat dan kemudian dari secara supernatural dan itu akan bisa dimanifestasikan oleh Tuhan kepada dunia natural. Dan kemudian sekarang aku akan membahas mengenai game ya kan. So it's really excited karena aku jarang sekali akhir-akhir ini aku jarang main game gitu kan. Dan ya saat di sini kokoku beli PS3 ya kan, kokoku punya PS3 dan dia bilang ke aku bahwa game ini sangat keren, sangat bagus. Game-nya namanya Dark Souls bagi yang tahu ya kan. Ini strike game yang keren banget ya kan. Ternyata aku benar-benar banyak belajar di sini. Interesting. Dari game kita bisa banyak belajar gitu. Tuhan berkata banyak hal mengenai hal ini dari game ini. So, sedikitnya aku bilang ada tiga hal. Ada tiga hal yang aku mau sharingkan melalui game ini. Dari di episode ini aku akan bicara mengenai game ini, apa yang aku pelajari dari game. Yang mana aku mau kalian juga belajar juga, oke. Yang pertama, di game ini adalah kita, yang paling penting di game ini adalah equipment, oke. So, kalau kita memiliki equipment yang benar, equipment yang pas, equipment kita, peralatan perang kita upgrade terus, kita upgrade menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Jadi, pedangnya kita upgrade menjadi lebih kuat, game ini akan menjadi lebih mudah, gitu. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengalahkan musuh. Kalau kita memakai perlengkapan senjata Allah, ini yang aku dapatkan ya kan. Kalau kita memakai selengkap senjata Allah dengan kita naikkan terus, kita tingkatkan terus selengkap senjata Allah ini, aku yakin gitu kan. Aku yakin masalah apapun yang kalian sedang hadapi saat ini, itu iblis gak bisa berbuat apa-apa. Ya benar ini, ya kan. Ini benar sekali, iblis ini gak bisa berbuat apa-apa kalau kita memiliki selengkap senjata Allah ini. Apalagi selengkap senjata Allah ini kita terus asah, kita terus majukan gitu. Pedang kita, pedang roh ya kan, itu firman Tuhan, kita asah terus. Firman Tuhan kita terus belajar, kita terus bisa ingat. Khususnya yang pedang ini ya, pedang ini ya. Pedang roh. Kita terus asah, kita terus pakai, kita jangan lupa untuk jangan salah pakai juga gitu. Jadi really amazing. Jadi dari sini aku bisa bilang, wow, equipment ya. It's not about our endurance, bukan stamina kita, bukan strength kita, bukan health point kita yang paling penting di sini. Yang terpenting adalah equipment, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah how we play the game. Jadi bagaimana fasihnya, sebagaimana hebatnya kita main game ini. Jadi di sini hal yang kedua aku pelajarin adalah yang penting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan, gak peduli apa yang kalian miliki, gak peduli apa yang skill kita, talenta kita, gak peduli kita itu apa, mungkin kita ada banyak kekurangan di sini, strength, weaknesses kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa juggling, ya kan, kita bisa bermain kehidupan kita, di dalam kehidupan ini, di dalam strength kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kemampuan kita yang kuat ini, di mana kekuatan kita, di mana kelebihan kita main di daerah situ. Kita main di daerah kelebihan ini, kita harus fokus ya kan. Aku dulu pertama kali main game, aku nggak fokus ke dalam satu strength atau magic atau dexterity. Aku cukup acak pertama kali main, and then kokoku bilang it's not like that gitu kan. Untuk dalam bermain ini perlu ada satu fokus, mungkin fokus ke strength, kita fokus ke pukul-pukul, kita fokus ke lincahan ya kan, atau fokus pada magic gitu. Dia bilang oke. It's interesting. Jadi bagaimana kita juggling ini, kita bermain kehidupan ini dengan cara permainan kita. Jadi kita harus fokus kepada satu kelebihan kita. Kelebihan kita di mana? Kita harus find out ini dari Tuhan. Gift kita di mana? Mungkin kita memiliki satu talenta di bidang musik, talenta di bidang apa. Kita mainkan ke sana. Terus asah terus ini ke situ, oke? Dan kemudian yang ketiga adalah kita belajar kesabaran di sini. Jadi game ini really interesting. Game ini beda dengan game-game yang lain. Dark Souls ya kan gamenya. Bagi yang mungkin mau tahu, mungkin bisa kalian masuk ke YouTube bisa masuk Dark Souls, PS3 ya kan. Bisa lihat di sana gamenya kayak gimana. It's really good ya kan. Jadi kemudian yang terpenting di sini adalah Dark Souls ini bermain kesabaran. Waktu aku bermain di sini, aku mati, mati, mati. Jadi aku memiliki satu, bisa mengambil satu kesimpulan begitu. Aku mati, aku marah, kemudian aku langsung cepat buru-buru ya kan. Aku buru-buru pengen dari checkpoint ke tempat itu lagi untuk melawan bos itu atau untuk melawan musuh yang aku kalah. Jadi aku terus semakin pingin cepat. Aku malah lawan musuh yang kecil-kecil itu, musuh yang ringan-ringan itu, aku mati gitu, aku kalah. Jadi di sini intinya adalah kita perlu kesabaran gitu. Kesabaran, kita nggak boleh buru-buru di dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi aku jadi teringat akan buah roh ya kan, yang mana salah satunya adalah kesabaran. Jadi ya, jadi kita perlu kesabaran di sini, patience dalam menghadapi segala hal, segala tantangan kehidupan. Bersabarlah, bersabarlah. Kita harus bersabar, kita harus bermain hati-hati, kita play safe, kita sabar, kita nggak buru-buru. Jadi, jikalau kalian ada dalam satu kesulitan, janganlah buru-buru, jangan buru-buru keluar. It's okay. Enjoy the ride, ya kan? Karena Tuhan memiliki satu rancangan yang terbaik. Tuhan sedang mempersiapkan. Jadi, kalau kita di dalam satu masalah, bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita, tapi dalam satu masalah, Tuhan itu sudah mempersiapkan, sudah siapkan ini jalan keluar, tapi Tuhan sedang merancangkan itu untuk masuk, untuk bisa kalian ambil di dalam permasalahan kalian. Apapun masalah kalian, pasti Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Dia sedang mempersiapkan perjalanan kalian untuk masuk, bisa ambil kunci jalan keluar itu, oke? Okay? Ini yang ketiga yang bisa aku pelajari. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita lawan raja di sini, lawan bos. Waktu aku lawan bos, tiap-tiap bos di dalam game ini it's like really amazing, interesting. Tiap-tiap bos punya satu ciri khas sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk kita bisa survive di dalam melawan bos, aku ingin sekali lawan bos itu sekali langsung menang gitu, sekali tanpa mati. Tapi it's like really hard di dalam game ini. Dan yang kita perlu untuk lakukan dalam lawan bosnya adalah kita harus observasi gimana bos ini nyerang, observasi gimana musuh ini nyerang. Dan kemudian kalau kita sudah tahu musuh nyerangnya selalu begini, selalu begitu, nah kita baru bisa tahu kelemahan musuhnya di mana, kapan kita harus mukul, kapan kita harus stand back, kapan kita harus lari, kapan kita harus defense ourselves. Kita jadi ngerti gitu. Jadi it's like really interesting di sini. Jadi kita nggak langsung mukul gitu, nggak asal pukul, nggak asal, bukan game yang hack and slash tipenya. Jadi it's like really interesting. Ini aku belajar dalam hal kita menghadapi musuh ya kan, menghadapi iblis di sini adalah kita harus mengerti bagaimana musuh ini menyerang, bagaimana musuh menyerang kehidupan kita sehingga kita jatuh di dalam dosa. Kita ingin sekali ya kan, aku juga mengalami hal ini. Kita ingin ingin sekali keluar di dalam keluar kita seringkali ingin sekali keluar dari dosa yang selama ini mengikat kita. Mungkin kita bosan juga dengan perbuatan kita yang gitu-gitu terus ya kan. Kita sudah tahu ini dosa, kita mau keluar tapi kita terus jatuh berulang berulang berulang berulang. Seperti Paulus, dia berkata, apa yang aku inginkan bukan itu yang aku lakukan gitu kan. Aku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Jadi ya, jangan sampai kita keliru menyerang. Ya, mungkin kita merasa ini iblis gitu kan. Kita benci iblis. Kita, wah, iblis ini kurang ajar. Kita pakai firman-firman begitu. Tapi jangan lupa bahwa ada firman juga yang mengatakan tiap-tiap orang ini dicobai oleh keinginannya sendiri gitu. Jadi, maybe ya kan. Mungkin musuh kita salah. Yang kita anggap musuh itu keliru. Mungkin musuh kita adalah keinginan kita sendiri, diri kita sendiri, pikiran kita, emosional kita. So, ya dari sini aku ingin encourage kalian dari yang untuk yang poin keempat, observasilah, kita observasi, kita perhatikan sebenarnya siapa lawan kita saat ini dalam hal kelemahan-kelemahan kita, dalam hal kejatuhan kita di dalam dosa. Ini musuh kita siapa? Apakah musuh kita iblis? Apakah musuh kita diri sendiri? Apakah musuh kita ini siapa? Gitu. Jadi, ya kita harus mengerti. So, aku cuman sayang kalau sekalian, waspadalah, oke? Okay? Waspadalah, perhatikan musuh kita. Siapa musuh kita? Dan Dari situ kita bisa tahu weakness-nya dia, oke? Okay? So ya, ini kali ini cukup panjang, mungkin sampai 10 menit untuk episode yang ketiga ini. So ya, yeah, but I hope kalian bisa dengarkan ini berulang-ulang karena ada banyak poin di sini. And next week, ya kan, di dalam episode berikutnya, episode ini, aku akan membahas mengenai hal lain yang aku pelajarin di Sydney. Oke, okay? Jadi kali ini cukup panjang karena aku memampatkan tentang game ini, empat hal ini di dalam satu episode. Oke, okay? Alright guys, I hope you have an amazing week, ya kan, amazing, ya, yeah, amazing days, amazing, amazing, semuanya semuanya amazing, ya kan, selalu meningkat di dalam Tuhan, ya, dalam berkarakter, kalian terus bertumbuh, kalian juga banyak belajar dari podcast podcastnya. So yeah, sekian untuk podcast hari ini, and I'll see you guys in the next episode. See you guys and God bless you.